bisa sesali semua ini takkan kembali. Untuk apa aku bersedih, yang tertinggal hanyalah mimpi serta luka dan sakit hati ini. Aku benahi diri mencoba. Tanpamu, kau lihat saja diriku.